sepi sejak kau pergi. Tiada senyum, tiada candamu seperti dulu. Malam ini aku sendiri di kamar ini. Oh, oh, hati lemah ini selalu menjerit memanggil namamu. Cintaku hanya untukmu. Oh, oh, oh, oh, oh, ya. Usah engkau bimbang dan ragu, aku milikmu. Sabarlah kasih, simpan untukmu itu, ku pasti kembali. Sejak kau